الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قوله قال المؤلف رحمه الله قوله قل يا موسى لا إله إلا masih kita melanjut hadis yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Adzkuruka usni alayka bihi, yani ya Allah sampaikan, ajarkan kepada aku sesuatu yang aku bisa bermuji engkau dengannya. Wa ad'uka ay as'aluka, ya aku meminta kepada engkau. Qauluhu qul ya Musa la ilaha illallah, maka Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa katakanlah la ilaha illallah. Engkau bisa berzikir dengannya, engkau bisa berdoa dengannya pula. Bihi annadzakir biha yaquluha kullaha. Di sini ada tuntunan bahwa orang yang berzikir dengan la ilaha illallah harus diucapkan secara keseluruhan, la ilaha illallah. Wa la yaqtasiru ala labdil jalalati, dan tidak boleh dia mencukupkan diri dengan labdul jalalat tok, Allah Allah Allah Allah Allah. Tidak diajarkan oleh Rasulullah berzikir dengan cara yang seperti itu. Wala ala huwa, tidak juga boleh berzikir dengan dhamir huwa huwa huwa huwa huwa huwa. Kama yaf'aluhu gulatul juhalil mutasawwif, sebagaimana yang dilakukan oleh barakallahu'alaikum orang-orang bodohnya ahli tasawuf, orang-orang gula itu ekstrim. Inna dhalika bid'atun wa dhalalah, karena berzikir dengan model yang seperti ini adalah kebid'ahan dan kesesatan. Rasulullah tidak pernah mengajarkannya, para sahabat juga tidak pernah mengamalkannya. Ini berzikir Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah, tidak ada zikir yang seperti ini. Atau huwa huwa huwa huwa huwa, atau hu hu hu hu. Jadi kalau Anda mau berzikir dengannya, zikir dengan sempurna, la ilaha illallah la ilaha illallah, karena padanya adalah an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan, menafikan seluruh ketuhanan dari siapapun dan apapun dan menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua siapapun dan apapun tidak boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qulhu kullu ibadika yaquluna hadza, kata Musa, ya Allah semua hambamu mengatakan ini, karena dari zaman dahulu wa ma arsalna min qablika mir rasulin la nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah bukan hanya di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, tapi dari sejak zaman dahulu kala, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidaklah mengutus seorang nabi pun sebelum engkau kecuali kami mewahyukan kepadanya la ilaha illallah, untuk dia ajarkan dan dia sampaikan la ilaha illallah, ketauhidan ini. Dan semua ajaran para nabi dan rasul adalah ketauhidan, menyembah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik, Musa mengatakan, ya Allah semua hamba-hambamu mengatakan ini, mengucapkannya. Sabata bi khatil musannif bil jama', khatil musannif bil jama', kullu ibadika yaquluna hadza, walladhi fi al-usul yaqulu bil ifrat mura'atan li lafdhi kullu 'abdika yaqulu hadza, wa huwa bil musnadi min hadits Abdullah bin Amr bil lafdhil jama', dan dalam musnad dari hadits Abdullah bin Amr dengan lafaz jama', kullu ibadika, semua hamba-hambamu mengatakan ini. Kama dzakarul musannif ala makna kull, Wa mana qawlu kullu ibadika yaquluna hadza? Adapun makna semua hamba mengucapkan ini, ay inna ma urida syai'an takhussuni bihi min baini umumi ibadi. Maksudnya Musa ini adalah, ya Allah, aku minta kepada engkau sesuatu yang khusus untuk engkau, untuk aku. Kalau tadi la ilaha illallah semua hamba-hamba mengucapkannya. Aku pengen sesuatu yang istimewa, yang lain daripada yang lain. Wa bi riwayatin ba'da qawlihi kullu ibadika yaquluna hadza qul la ilaha illallah qala la ilaha illa anta ya rabbi innama uridu syai'an takhussuni bihi. Qul la ilaha illallah, ketika Allah mengatakan, katakan wahai Musa la ilaha illallah, Musa pun mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Ya Rabbi, wahai Rabbku, aku pengen sesuatu yang istimewa, yang kau khususkan untuk diriku. Walamma kana bin nasi bal bil alami kullihi min ad-darurati ila la ilaha illallah ma la nihayata lahu. Dan ketika pada manusia ini, bahkan seluruh semesta alam merupakan perkara daruri, butuhnya mereka kepada la ilaha illallah ma la nihayata lahu, yang tiada habis-habisnya. Kanat min aktsari al-adhkari wujudan wa aysaruha husulan wa azamiha ma'nan. Maka jadilah la ilaha illallah adalah lafaz atau kata-kata yang paling banyak disebutkan dan ada diucapkan, wujudan wa aysaruha husulan, dan paling gampang untuk diucapkan dan paling besar maknanya. Wal awam wal juhal ya'diluna anha ila ad-da'awatil mubtada'ah. Sementara orang-orang awam, orang-orang bodoh, bergeser, berpaling dari ini, menuju doa-doa yang mereka buat-buat, allati laysat fil kitabi wala bis sunnah. Barakallahu bik. Padahal ini la ilaha illallah zikir yang paling utama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qulhu wa amirahunna ghairi. InsyaAllah, ini adalah zikir. Dan setelahnya kita bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qulhu wa amirahunna ghairi huwa bin nasbi atfun ala samawat. Mengikut ke as-samawat yang mansub, ay law anna as-samawati sab' wa man fihinna min al-umari ghairillah wal aradin as-sab' wa man fihinna wudi'u fi kifatil mizan. Ini seandainya 7 lapis langit dan seluruh penduduknya, dan 7 lapis bumi dan seluruh penduduknya di satu sisi timbangan, dan la ilaha illallah fi kifatil ukhra, dan la ilaha illallah di sisi timbangan, anak timbangan yang lainnya, ma'alat bihinna la ilaha illallah, lebih berbobot la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah satu yang luar biasa. Barakallahu. Tinggal siapa yang mengucapkannya. Dan disertai keyakinan, keikhlasan, kesungguhan. Karena ada orang yang mengucapkannya biasa-biasa saja, sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi ada juga orang yang mengucapkannya betul-betul dia merasakan sesuatu yang istimewa pada dirinya ketika dia mengatakan la ilaha illallah. Karena dia paham artinya, maknanya, dan dia menjalankan keharusan-keharusan la ilaha illallah. Barakallahu fiikum. Wa rawal Imam Ahmad عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته آمرك بلا إله. Berkata Nuh alaihissalam kepada putranya menjelang kematiannya, آمرك بلا إله إلا الله, aku perintahkan engkau untuk mengatakan la ilaha illallah. Inna samawati sab' wal aradina sab' lawudi'at fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin rajahat bihinna la ilaha. Karena 7 lapis langit dan 7 lapis bumi seandainya diletakkan di satu sisi timbangan, dan la ilallah di sisi yang lainnya, maka lebih berat la ilaha illallah. Walau anna samawati sab' wal aradina sab' kunna halqatan mubhamatan qasamat kunna la ilaha illallah. Seandainya bumi ini, tujuh lapis langit ini dan bumi, kunna halqatan mubhama, satu halqa yang mubhama, yakni barakallahu bikum, yang kokoh kuat, barakallahu bikum, kamas kasamat hunna la ilaha illallah, akan bisa dihancurkan oleh la ilaha illallah. Bisa dipisahkan oleh la ilaha illallah. Qauluhu fi kiffatin wa bi kasril kaf wa tasydidil fa ay kiffatil mizan. Antum tidak yang lihat mizan itu dua kiffah, dua anak timbangan, apa bahasanya? Dua timbangan ini, satu sini satu sini, yang timbangan, barakallahu fikum, timbangan duduk, ya kan begitu. Tetap ada yang ditimbang dan berat tertentu yang dipakai untuk menimbang, satu kilo batu dacing ya bahasanya ya, batu dacing satu kilo, kemudian tinggal apa yang mau ditimbang di sini. Kalau lisannya, ini namanya lisan, lisannya itu kalau sama berarti apa, ini barang satu kilo, barakallahu fikum. Kalau ini batunya satu kilo kemudian yang ditimbang lebih berat lagi, maka ini yang ke atas, barakallahu fikum. Insyaallah bisa dipahami timbangan ini berbagai macam model timbangan sekarang. Baik, di kifatin, namanya kifah, di satu dengan satu, dua sisi kan begitu. Malat bihin ay rajahat wa dhalika lima ishtamalat alaihi min nafi syirki wa tauhidillah. Maka niscaya akan lebih berat la ilaha illallah ketimbang tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi serta penduduknya selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Wa dhalika lima ishtamalat alaihi min nafi syirk. Karena la ilaha illallah mengandungi penafian terhadap kesyirikan dan penetapan ketauhidan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzi wa afdalul a'mal, dan yang namanya tauhid adalah amalan yang paling utama. Wa asasul millah ad-din, dan ini pokok dari agama. Man qala bi ikhlasin wa yaqin, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, wa amila bi muqtadaha, dan menjalankan keharusan la ilaha illallah, bukan cuma sekedar ucapan. Walawazimaha wa huquqaha, wa amila bimuqtadaha walawazimiha wa huquqiha, dan beramal dengan keharusan-keharusan la ilaha illallah wa huquqiha, dan hak-haknya, wastaqama ala dhalika, dan istiqama di atas ketauhidan, hadhil hasanatu la yuwazinuha syai, maka kebaikan ini tidak akan ada yang bisa menyamainya, menyainginya. Kama qala ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, sesembahan kami hanya Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah dia di atas ketauhidannya dan amal salehnya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula rasa sedih. Wa dalla al-hadithu ala anna la ilaha illallah afdalu dzikr, dan hadis ini pula menunjukkan wa la ilaha illallah adalah dzikir yang paling agung, paling utama. Hadis Abdullah bin Amr marfu'a, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr secara marfu, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, ketika orang pada wukuf. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan beserta para nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Oh, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu milik Allah semua kerajaan dan milik Allah segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Jadi ini ucapan yang terbaik yang diucapkan oleh para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya, yakni la ilaha illallah. Wa anhu aidha marfu'an barakallahu bikum yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaik yawmal qiyam. Baik, yakni dari Abdullah bin Amr marfu'a, bahwa yusahu dipanggil salah seorang di antara umatku di hadapan seluruh makhluk-makhluknya nanti di hari kiamat. Wa yunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijil. Maka dibentangkanlah untuknya 99 gulungan catatan amal. Kullu sijillin minha maddul basar. Setiap satu gulungan ini sejauh mata memandang. Apalagi kalau 99 baru satu saja dibentangkan sejauh mata memandang. Umayyukal atunkiru min da min hadza syai'a. Kemudian hamba ini diberitahu, wahai bulan, setelah engkau melihat catatan ini, adakah engkau ingkari sesuatu di dalamnya? Ya, ini boleh jadi engkau mungkin melakukan amal saleh, yang sebenarnya engkau mendapatkan sekian, ternyata cuma sekian. Atau mungkin engkau tidak beramal maksiat, atau tidak berlaku dosa, tapi tercatat di situ sebagai dosa. Adakah engkau mau protes, komplain mungkin bahasanya sekarang ini? Awala maka katabati al-hafidhu, apakah engkau telah dianiaya? Mungkin engkau beramal saleh tapi tidak dicatat, atau engkau tidak beramal maksiat tapi dicatat di sini sebagai maksiat, atau dikurang-kurangi hakmu dalam masalah itu. Fa yaqulu la ya rab, maka dia pun mengatakan tidak wahai rab. Karena memang wajadu ma'amilu hadir. Mereka dapati semua yang pernah mereka lakukan tertulis di dalam catatan. Mereka terkaget-kaget. Mereka mengatakan, "Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini? Catatan apa ini? Yang tidak tertinggal sedikit pun dari amal perbuatan kita kecuali tercatat dalamnya. Mau besar mau kecil, sekecil apapun tercatat semua. Maka ketika ditanya, "Engkau dianiaya atau ada sesuatu yang engkau harus protes dan setuju?" Dia pun hanya bisa mengatakan bala. La ya rab, yuqalu alaka udrun aw hasan. Adakah kebaikan yang engkau miliki? Fayahabur rajul. Maka orang itu sudah terlanjur. Kalau kita yang sudah shock duluan, kaget duluan, ini 99 ini so, masya Allah. Dia sudah takut duluan. Dia pun akhirnya mengatakan, la ya Rab, aku tidak memiliki kebaikan. Yuqalu bala innalaka indana hasan. Bahkan engkau memiliki di sisi kami kebaikan. Innahu la zulma alaik. Dan sungguhnya tidak ada kezaliman atas engkau pada hari. Yukhraju lahu bi taqatun fiha. Maka dikeluarkanlah untuknya satu kartu. Bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Tuliskan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul. Yaqulu ya rabbi ma hadhil bitaqatu ma hadhi sijillat. Maka hamba ini pun mengatakan, wahai Rabb, apalah daya satu kartu ini dibanding dengan 99 gulungan catatan amalan ini. Ayuqalu innaka la tudlam, dikatakan kepadanya engkau tidaklah dianiaya. Patu daus sijillatu fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin, maka ditimbanglah mana yang lebih berat, 99 gulungan catatan amal dengan satu kartu. Atashat sijillatu wa thaqulatil bitaqah, asyat, jadi ringan dan terangkat 99 catatan itu dan menjadi berat bitaqah tadi, bobotnya luar biasa. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syarat Muslim. Hadis ini, hadis bitaqah ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, demikian juga An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al-Hakim Taib dan mengatakan, Hakim mengatakan sahihun ala syarat muslim wa qala adh-dhahabi fi talkhisihi sahih. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, fal a'malu la tatafadalu bi suwariha wa 'adadiha wa innama tatabalu bi tafadil ma fil qulub. Berkata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, amalan-amalan itu tidaklah berbeda-beda bentuknya dan bilangannya antara satu dengan yang lain. Kita salat Isya bersama-sama. Semua gerakan sama, ruku-ruku. Ya kan? Sujud-sujud semua. Bangkit dari sujud sama semua cara duduk kita. Tasyahud semua bacaan sama. Jumlah rakaat, barakallahu fikum. Salat yang kita lakukan sama. Tidak ada beda. Wa innama tatafadalu fi tatafaduli ma bil qulub. Yang berbeda adalah apa-apa yang ada di dalam hati seseorang. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yansarifu wa la yuktabu min salatihi illa usyruha." Seseorang bubar dari salat dan tidak dicatat untuknya dari salatnya kecuali sepersepuluhnya. Tusuha sumunuha subuha tusuha sudusuha umusuha rukuha sumunuha nisuha. Ada yang ditulis sepuluhnya saja dari keseluruhan sholat yang dia lakukan. Sama-sama. 10 orang sholat. Yang satunya dicatat cuma sepuluhnya saja. Ada yang 9-nya, 8-nya, 7-nya, 6-nya, 5-nya, 4-nya, 3-nya, 2-nya. Padahal sholatnya sama, 4 rakaat, dimulai dari takbir, diakhir dengan salam. Dikomando oleh seorang imam. Masya Allah. Yang membedakan adalah apa-apa yang ada di dalam kalbu. Dari kekhusyuan, keikhlasan. Fatakunu suratul amalaini wahid. Bentuknya sama. Wa bainahuma minat tafadili kama bainas sama'i wal ard. Antara kedua orang yang melakukan amal saleh ini ternyata berbeda. Berbeda jaraknya antara langit dan bumi. Qala ta'ammal hadits al-bitaqah allati tudau fi kib. Kata beliau Ibnu Qayyim, perhatikan hadis bitaqah tadi yang diletakkan dalam satu timbangan. Wa yuqabilu hadisatun wa tis'una sijillan. Berlawanan dengan apa? 99 gulungan catatan amal, kullu sijillin minha matul basar, setiap satu gulungan ini sejauh mata memandang. Atas kullu bitaqah wa tatishul sijillat, bitaqah ini menjadi berat dan menjadi ringan 99 catatan amalan tadi. Fala yu'adzab, maka dia tidaklah diadab oleh Allah SWT. Wa ma'lumun anna kullu muwahhidin lahu hadhil bitaqah, kita tahu persis bahwa setiap orang muwahhid dia memiliki bitaqah ini. Yang memiliki kartu ini, wa katsirun minhum man yadkhulun nara bidzunubihi, dan tetap masih banyak di antara mereka masuk dalam neraka karena dosa-dosanya. Allahu musta'an. Baik, qauluhu rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ibnu Hibban ismuhu Muhammad bin Hibban bi kasril muhmalah. Baik, wa tasydidil muwahhadah. Ibnu Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Mu'ad, Abu Hatim, At-Tamimi, Al-Busti, Al-Hafid, Sahibut Tasani. Sahih. Ini pemilik karya-karya tulis yang banyak. Jadi seperti Sahih, Sahih Ibnu Hibban, Barakallahu Fikum. At-Tarikh, Wa'afa, Ibnu Hibban, Wa'tiqad, wa ghairu dhalika. Qala Al-Hakim kana min aw'iyatil ilmi fil fiqhi. Ibnu Hibban merupakan wadah ilmu dalam masalah fikih. Barakallahu fiik. Wal lughah wal hadis, ini juga wadah tentang bahasa dan hadis. Wal wa'd, dan juga hebat dalam menasehati. Terkadang barakallahu fiikum ketika kita dinasehati oleh seseorang biasa-biasa saja, hambar. Paham? Ada orang lain yang menasihati kita dengan nasihat yang sama, bahkan lebih sederhana. Paham barakallahu fikum? Lebih sederhana. Dalilnya satu dua. Yang tadi mungkin menggebu-gebu menasihati dengan dalil-dalil yang panjang. Barakallahu fikum. Satu orang datang memberi nasihat dengan nasihat yang sederhana, masya Allah. Tapi mengena. Barakallahu fikum. Al-wa'ad. Wa min gulatir rijal, wa min uqala'ir rijal. Dan beliau termasuk orang-orang cerdas. Mata sanata arba'in wa khamsina wa thalathumiyah. Di Madinah Bust. Di kota Bust. Wa ammal hakim. Ada imamu hakim. Asmuhu Muhammad bin Abdullah ibn Muhammad bin Nisaburi Abu Abdullah al-Hafid. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Nisaburi. Dari Naisabur, negeri Naisabur. Abu Abdullah al-Hafid. Wa yu'rafu bibni al-Bayyi' wulida sanata ihda wa ishrina wa thalathumiyah. Wa sannafat tasanifa kal-mustadrak. Al-Tarikh. Wa tarikh Naisabur wa ghairihima wa mata sanata khamsi wa arba'a wa miya. Barakallahu alaikum. Al-Hakim. Berarti Hakim ini lakab untuk beliau. Namanya Muhammad bin Abdullah ibn Muhammad an-Naisaburi. Baik, kita akan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Antas takut.